Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati billah, azani wa azakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usulus Sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok agama, prinsip Ahlus Sunnati wal Jama'ah, yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita membahas dua poin. Yang pertama terkait dengan keyakinan Ahlus Sunnah Ru'yatullah, bahwasannya orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala. Barakallahu fiik. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bahwasannya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala mereka. Barakallahu fikum. Itu berdasarkan nas dari Al-Qur'an, dari hadis, dan juga kesepakatan para ulama. Iya, barakallahu fikum. Dari Al-Qur'an, dalilnya apa, Mas Febri? Naam, apa bunyinya? Naam. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri dan kepada Rabb-nya dia melihat. Barakallahu fikum. Dari hadis apa bunyinya, Abu Hafid? Bahasa Indonesia. Labas. Gimana bunyinya? Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti. Bagaimana kalian melihat bulan purnama? Nah, innakum satarawna rabbakum. Iya, kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Rasul bahwasanya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti sebagaimana kalian melihat rembulan pada bulan purnama. Barakallahu fikum. Dan kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Barakallahu fikum. Iya. Dan demikian juga barakallahu fikum berdasarkan kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Tayyib. Terkait dengan masalah ru'yah barakallahu fikum, ada beberapa kelompok yang mengingkarinya. Dari kalangan Mu'tazila barakallahu fikum, sebuah sekte sempalan barakallahu fikum dalam Islam. Dia ini barakallahu fikum, iya, pendirinya adalah, siapa yang tahu? Mas Ilmi? Abu Farid? Abu Faruk? Nah, Wasil ibn Atta. Wasil bin Atta ini adalah dulunya muridnya Al-Hasan Al-Basri, salah seorang dari ulama dari kalangan tabi'in. Barakallahu fikum. Iya, tapi karena barakallahu fikum Wasil bin Atha adalah seorang murid yang qalilul adab, iya, yaitu adabnya terhadap guru jelek atau su'ul adab terhadap guru, barakallahu fikum, maka itu menjadi salah satu sebab penyimpangannya, yaitu pada saat barakallahu fikum Imam Al-Hasan Al-Basri beliau ditanya tentang permasalahan murtakibul kabair, pelaku dosa besar itu bagaimana kondisi dan keadaannya di dunia ini, dihukumi apa. Imam Al-Hasan Al-Basri saat itu beliau tidak langsung menjawab, tapi Wasil bin Atha dengan lancang dia menjawab pertanyaan tadi berdasarkan akal. Barakallahu fi. Padahal gurunya belum menjawab. Gurunya belum menjawab karena wara', karena kedalaman ilmunya, karena khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat-sangat barakallahu fikum berhati-hati dari tindakan al-qaulu 'alallah bila 'ilm. Berkata atas nama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Sehingga Al-Hasan saat itu diam, belum menjawab. Karena memang saat itu permasalahan ini termasuk permasalahan yang barakallahu fikum ramai diperbincangkan, menjadi trending topic saat itu barakallahu fikum. Baik. Alhasil dia langsung barakallahu fikum menjawab dengan mengatakan ara annahu manzilatun baina manzilatain. Kalau pendapat saya sih, pelaku dosa besar itu di antara satu keadaan dari dua keadaan. Artinya apa? Pelaku dosa besar menurut pemahaman Wasil bin Atha, dia tidak dikatakan sebagai mukmin, ya. Dikatakan muslim tidak, dikatakan kafir juga tidak. Itu pemahaman Wasil bin Atha. Manzilatun baina manzilatain. Posisi pelaku dosa besar itu di antara satu tempat dari dua tempat. Jadi muslim bukan, kafir bukan. Tapi di akhirat kekal di neraka. Barakallahu fikum. Semenjak saat itu Al-Hasan Al-Basri langsung bertindak tegas mengusir Al-Wasil bin Atha barakallahu fikum dari majelisnya. Iya. Kemudian dia pun ya'tazil. Iya. Artinya barakallahu fikum dia apa? Keluar, ya, menyingkir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Dari sebab tindakan inilah barakallahu fikum muncul yang namanya sekte Mu'tazilah. Karena apa? Ya'tazil. Iya. Berdasarkan tindakan Wasil bin Atha yang barakallahu fikum menyingkir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri barakallahu fikum dan diusir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri barakallahu fikum. Dari peristiwa ini barakallahu fikum ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ya, bahwasannya murid seorang ulama, murid seorang kibar ulama itu belum pasti dia berada di atas shiratal mustaqim. Walaupun dia murid seorang imam besar, cukup banyak kasus-kasus yang ada. Barakallahu fikum. Iya. Gurunya adalah orang yang saleh. Gurunya adalah barakallahu fikum orang yang taib, kokoh prinsipnya, kuat agamanya. Tapi murid barakallahu fikum belum tentu sejalan dengan gurunya. Barakallahu fikum. Cukup banyak barakallahu fikum kasus-kasus yang terjadi. Iya, contoh-contoh yang ada barakallahu fikum. Baik. Seperti barakallahu fikum Imran Ibnu Hittan. Iya. Baik, dia ini orang yang menyanjung barakallahu fikum pembunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Abdurrahman ibnu Muljim. Salah satu barakallahu fikum tokoh Khawarij yang ada pada masa itu. Imran ibn Hittan barakallahu fikum, tadinya dia ini murid dari kalangan para sahabat. Dia adalah seorang hafizul Quran. Iya. Belajar dari kalangan para sahabat. Tapi barakallahu fikum, ada lagi pelajaran dari situ karena dia terpana dan terpesona. Iya. Jatuh cinta dengan seorang wanita yang memiliki pemahaman Khawarij. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Dia terbawa oleh sang istri. Di awal mungkin niatannya barakallahu fikum dia ingin merubah. Dia ingin mengajak barakallahu fikum. Baik. Tapi karena barakallahu fikum pengaruh sang istri jauh lebih kuat, ya. Jauh lebih mendominasi atas Imran, maka Imran pun berubah pemahamannya. Yang tadinya dia memiliki pemahaman yang lurus, pemahaman di atas sirat, ya. Karena pengaruh istri yang mendominasi, akhirnya Imran pun memiliki pemahaman yang menyimpang. Ya. Sehingga dia memuji dan menyanjung seseorang yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Dengan bait syair yang dia lantunkan, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana. Jadi dia mensifati Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib, katanya, wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa, tidaklah dia menginginkan dari tindakannya melainkan untuk mendapatkan ridha zat yang memiliki arsy. Jadi menurut Imran bin Hattab barakallahu fikum, Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali itu lillahi ta'ala. Membunuh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah keempat di dalam Islam, itu ikhlas. Barakallahu. Sebuah tindakan yang patut dipuji dan dibenarkan. Itu menurut Imran ibn Hittan. Barakallahu fikum. Iya. Itu jelas barakallahu fikum pikirannya sudah terbalik. Iya. Padahal barakallahu fikum kalau melihat dalam barakallahu fikum kacamata syar'i, jelas-jelas tindakan Abdurrahman bin Muljim adalah tindakan yang mungkar, tindakan yang batil. Iya, membunuh salah seorang sahabat Nabi yang memiliki keutamaan luar biasa, Ali bin Abi Thalib, jasanya kepada Islam yang luar biasa. Barakallahu fikum. Salah satu contoh. Iya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga barakallahu fikum, iya, bukan menjadi harga mati, iya. Atau pasti atau baku ketika gurunya itu bagus. Ketika gurunya barakallahu fikum adalah seorang ahlus sunnah, muridnya juga ahlus sunnah, belum tentu. Ya, belum? Belum tentu. Barakallahu fikum, cukup banyak barakallahu fikum kasus-kasus yang ada di lapangan barakallahu fikum. Mereka-mereka punya guru-guru yang hebat. Punya guru-guru yang barakallahu fikum kuat. Punya guru-guru yang saleh. Tapi muridnya tidak sejalan dengan sang guru barakallahu fikum. Iya, sehingga kita jangan tertipu barakallahu fikum dengan seseorang hanya dengan melihat barakallahu fikum gurunya. Iya. Masa si fulan itu dikatakan menyimpang dari jalannya ahlus sunnah? Masa dikatakan ustaz fulan itu barakallahu fikum menyeleweng dari ahlus sunnah? Dia itu kan muridnya Syekh Kulan. Dia itu belajar kepada Syekh Alan. Dia itu pernah di sini. Dia pernah di sana. Barakallahu fikum. Disebutkan nama-nama besar di dalam Islam. Ulama-ulama besar. Barakallahu fikum. Iya. Maka kita katakan, ya akhi, iya, kamu jangan lupa dengan sejarah. Cukup banyak tokoh-tokoh penyimpangan yang menyimpang dari shirath memiliki guru-guru yang hebat. Guru-guru yang punya nama besar di dalam Islam. Tapi itu tidak memberikan jaminan. Ya, bahwasanya muridnya juga barakallahu fikum tayyib sejalan dengan sang guru. Barakallahu fikum. Dari situ juga barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah bahwasanya annal hidayah biyadillah. Ya, hidayah itu di tangan Allah. Allah yang memberikan taufik, Allah yang memilih siapa yang layak untuk mendapatkan bimbingan Allah, siapa yang layak untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, barakallahu fiik. Baik. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga barakallahu fikum tadi kita katakan iya, bukan merupakan harga mati atau pasti atau sudah menjadi patokan. Kalau gurunya ala shirath di atas shiratal mustaqim, pasti muridnya juga demikian. Tidak. Barakallahu fikum. Iya. Walaupun barakallahu fikum, iya, kita katakan kalau gurunya bagus, maka muridnya diharapkan, iya, alal ghalib biasanya juga memiliki jalan yang lurus. Karena gurunya sudah bagus. Barakallahu fikum. Walaupun tidak menafikan, terkadang bisa keluar dari kaidah tadi. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga dari situ juga barakallahu fikum kita mengambil faedah yang lain, yaitu adamul amni min makrillah. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh merasa aman dari yang namanya ad-dhalal, penyimpangan. Tidak boleh merasa aman dari yang namanya al-inhiraf, ya, penyelewengan dari kebenaran. Barakallahu fikum. Baik, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kadar keilmuan kita, bagaimanapun barakallahu fikum kuatnya ibadah kita, jangan pernah merasa saya itu enggak mungkin menyimpang lah. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Guru saya itu kuat dalam agamanya. Ya, saya terus dibimbing oleh guru saya, dinasehati. Iya, saya juga rajin dalam menuntut ilmu, rajin dalam beribadah, rajin barakallahu fikum. Tayyib dalam segala hal. Iya. Kayaknya menyimpang tidak mungkin. Barakallahu fikum. Ketika Anda punya pemahaman seperti itu, maka penyimpangan itu sudah Anda buka pintunya. Ketika seorang sudah merasa aman, ya, merasa nyaman dan merasa tidak mungkin untuk menyimpang, maka dia telah membuka pintu penyimpangan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Tapi yang diajarkan barakallahu fikum oleh para nabi dan juga salafunas saleh adalah barakallahu fikum sebaliknya, kita harus terus merasa takut. Kita harus terus merasa khawatir untuk menyimpang, untuk tersesat. Bagaimanapun keadaan kesolehan kita. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim beliau mengatakan, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada berhala. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah barakallahu fikum orang yang sangat-sangat diketahui. Iya, bagaimana pengingkaran beliau terhadap berhala, penyembahan terhadap barakallahu fikum tayyib berhala. Ya, beliau menjadi contoh, beliau menjadi kudwa. Kana ummatan qanitan lillah. Barakallahu fikum. Tapi beliau tetap merasa takut. Ya, khawatir, ya Allah, jauhkanlah aku dari penyembahan terhadap berhala. Begitu juga anak keturunanku. Sehingga dikatakan oleh barakallahu fikum seorang ulama salaf, wa man ya'man ya, ba'da Ibrahim. Kalau begitu siapa yang bisa merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Kalau selevel ya, barakallahu fikum. Nabi Ibrahim saja merasa takut dari yang namanya apa? Penyimpangan. Maka tentunya yang di bawah beliau levelnya barakallahu fikum imannya harus sangat takut dan khawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah mengatakan terhadap para sahabatnya, "Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Ya, sesuatu yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian, menjangkiti kalian, yaitu para sahabat, adalah syirik asghar. Atau syirkun khafi. Barakallahu fikum. Syirik yang samar. Padahal Rasul berkata di hadapan para sahabat, orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Iya. Di mana Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghaftu lakum." Silakan kalian melakukan apa saja, sudah aku ampuni dosa kalian. Allah juga mengatakan, "Radhiyallahu anhum wa radu'an." Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jaminan dari langit. Tapi Rasul masih tetap khawatir. Iya. Bahwasanya para sahabat terjatuh dalam penyimpangan tadi. Maka siapa kita barakallahu fikum? Iya, siapa kita yang bisa merasa aman dari yang namanya penyimpangan, yang bisa merasa aman dari yang namanya kesesatan? Barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada pembahasan ya. Barakallahu fikum terkait dengan apa tadi? Ru'yatullah, bahwasanya kelompok yang mengingkari Allah nanti dilihat pada hari kiamat adalah Mu'tazilah. Ya, nisbah kepada pendirinya adalah Al-Wasil ibn Atha, barakallahu fikum, karena tindakan dia yang barakallahu fikum menjauh dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri, barakallahu fikum. Baik. Ya. Diingkari oleh mereka, barakallahu fikum. Dengan beberapa alasan atau argumen, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, "Lantaroni." Ya. "Wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihat aku." Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Iya. "Rabbi arini." Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku wujudmu. Maka Allah mengatakan, "Lantaron." Kamu tidak akan mampu. Dari situ orang-orang Mu'tazilah mengatakan, berarti Allah itu mustahil untuk dilihat. Barakallahu fikum. Bagaimana jawabannya, Pak Gun? Konteksnya dunia. Yang kedua, dari sisi naku itu tidak menunjukkan selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada dua sisi. Yang pertama, barakallahu fikum, pemahaman ini terbantah dari sisi konteks dan barakallahu fikum siyak dari ayat. Ya. Ayat ini kan berbicara tentang permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah ketika masih di dunia. Maka itulah yang ditiadakan dan tidak mungkin. Sedangkan nas-nas yang kita bahas adalah melihat Allah pada hari kiamat di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Ya, sehingga beda pembahasannya. Kemudian dari sisi secara ilmu bahasa, barakallahu fikum, ilmu nahwu, ya, kalimat lan itu dalam ilmu nahwu tidaklah bermakna selama-lamanya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Iya, dalam barakallahu fikum mantumahnya kafiyah syafiyah. Ya, waman ra'a nafya bilan muabbada Faqauluhu urdud wa siwahu ududa, kata beliau. Barang siapa yang berpendapat menafikan dengan lan itu selama-lamanya, maka bantah ucapannya dan yang menyelisihinya, barakallahu fikum, bantulah atau belalah, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum argumen Mu'tazilah dhaif, iya, lemah seperti sarang laba-laba, barakallahu fikum. Baik, ada juga pendapat yang mengatakan barakallahu fikum melihat Allah iya pada hari kiamat nanti itu maksudnya bukan dengan mata kepala tapi mata hati. Melihatnya itu dengan mata hati, artinya keyakinan, bukan melihat langsung. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana jawabannya Abu Fadilah? Itu pendapat dari kaum moderat. Iya, bantahnya gimana? Bantahannya katanya melihat itu bukan dengan mata kepala, tapi mata hati maksudnya, Mas. Ya, gimana cara menjawabnya? Kalau enggak mau pakai istilah bantahan, ya jawabanlah. Nanti dibilang terlalu sangar. Jawabannya gimana? Kalau dikatakan melihat di sini maksudnya dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Apa mau masnya yang menjawab? Kayaknya udah siap itu masnya itu. Jadi akal itu ibarat mata. Enggak. Bukan. Pak Safari, unsur akhoka. Mata tempatnya di kepala. Artinya kita melihat dengan mata kepala itu. Ya, tapi kan ada juga mata hati. Ada juga mata kaki. Ada juga mata-mata. Dalil, dalil yang saya inginkan dari Al-Qur'an ataupun hadis. Gimana bunyinya? Nah, itu. Nah, la'am, sisi pendalilannya, sisi argumentasinya. Dan mata-mata di hari kiamat berseri-seri karena mereka melihat pada roh mereka. Nah, kenapa? Dari sisi? Dari sisi wajahnya. Jadi wajahnya itu otomatis dia melihat dengan mata, bukan karena apa? Bukan dalam hati. Nah, baik, labas. Yaitu pada ayat wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Di dalam ayat dikatakan wujuh, wajah. Iya. Barakallahu fikum. Menunjukkan melihat di sini dengan mata kepala. Karena di dalam ayat dikatakan wujuhun. Wajah itu tempatnya mata kepala. Kalau yang diinginkan adalah mata hati, harusnya bahasa yang tepat kulubun. Ya, hati-hati pada saat itu bersinar. Karena apa? Melihat rohnya dengan mata hatinya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Naam. Ahsanta. Abu Fadilah, paham? Naam. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum kembali lagi pada pembahasan bahwasannya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah Subhanahu wa taala itu barakallahu fikum iya benar-benar dilihat dengan mata kepala, ya, bukan dengan mata hati, barakallahu fikum. Terus bagaimana dengan ayat la tudrikuhul absar, di mana Allah mengatakan pandangan-pandangan itu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menunjukkan Allah itu tidak dilihat. Pak Abdul Somad. Melihat secara keseluruhan memang kemungkinan terpisah. Tapi untuk melihat sebagian dari Allah itu kemungkinan terpisah. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat la tudrikuhul absar artinya iya. Pandangan-pandangan itu tidak mungkin meliputi seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ditiadakan oleh ayat ini adalah melihat Allah secara total. Tidak mungkin. Ya. Idrok itu maknanya adalah melihat objek secara totalitas. Itu namanya idrok. Ya, dalam bahasa Arab namanya idrok. Barakallahu fiik. Baik, melihat objek secara total. Barakallahu. Kalau ro'a yara, ya melihat saja. Iya, melihat ada kemungkinan melihat secara total, ada kemungkinan melihat sebagian. Barakallahu fiik. Iya. Baik. Sehingga dalam bahasa Arab itu detail ya kalimat ya, kalimatnya ada nazara, ada ro'a. Iya. Nazara dengan ro'a kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya melihat. Barakallahu fikum. Tapi dalam bahasa Arab itu memiliki perbedaan. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bishawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita masih murojaah. Pelajaran sebelumnya, barakallahu fikum, sebelum kita menambah faedah yang baru, iya, biar yang lama enggak lupa. Nah, khawatirnya nanti kayak ngisi gentong bocor, iya, sudah anak isi banyak-banyak ternyata bocor, ya hilang semua. Barakallahu fikum. Tayyib, Mas Imam. Nah, gimana jawabannya? Antum bisa menjawab? Hah? Allahu ta'ala alam bisawab. Gak bisa menjawab? Tidak bisa menjawab. Mas Imam tidak bisa menjawab. Naam. Sampingnya Mas Imam yang kacamata? Pak siapa namanya? Siapa? Pak Amin. Itu yang kacamata. Naam. Pak Kumbar. Pakai K. U. Umbar. Ya. Gimana jawabannya? Yang al-an'am. Naam. Miscommunication. Salah sambung. Tayyib. Itu yang kacamata satunya yang sedang tulis. Nah, Pak siapa? Pak Sofin. Gimana jawabannya? Wallahu a'lam bisawab. Ini yang di belakang Pak Abdussamad. Gimana jawabannya? Naam ahsanta. Hadza huwal jawab. Pertanyaannya apa, Ustaz? Saya belum melontarkan pertanyaan tapi kalian sudah bingung. Naam, ketahuan itu. Naam, ketahuan itu. Santrinya itu fokus atau enggak fokus. Iya. Naam, saya belum kasih pertanyaan. Kok antum sudah bingung? Naam, iya. Pertanyaannya belum saya lontarkan. Naam, siapa nama antum? Amin. Amin. Iya. Pertanyaannya adalah, barakallahu fikum, terkait dengan mizan. Kemarin kita bahas tentang timbangan. Barakallahu fikum. Timbangan yang akan menimbang amalan. Barakallahu fikum. Pada hari kiamat itu hakiki atau maknawi? Hakiki itu artinya memang timbangan beneran. Kalau maknawi, sebagian mereka mengatakan maknanya adalah itu sebuah kiasan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Gimana Mas Amin? Timbangan yang ada pada hari kiamat itu benar-benar asli timbangan atau sekedar kiasan saja? Jawabannya asli. Iya, barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum disebutkan iya, di dalam beberapa hadis barakallahu fikum dia itu memiliki apa? Lahu kifadan. Ada dua neraja. Barakallahu fikum. Kalau seandainya itu merupakan ibarah dari keadilan, masa keadilan Allah cuma dua? Gitu ya. menunjukkan bahwasanya timbangan ini memang benar-benar ada, hakiki. Allah. Kemudian terkait dengan timbangan tersebut, berapa jumlahnya? Mas, siapa ini? Gilang, siapa? Bintang, iya Mas Bintang. Berapa jumlahnya? Ladri, itu yang belakang Mas Bintang. Siapa namanya? Wallahu a'lam namanya. Siapa namanya itu? Ardi. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Sampingnya Mas Ardi, Mas? Mas Agung? Wallahu a'lam juga. Bang Hilmi. Ini masih menjadi perbincangan para pasangan. Nah. Jumlah timbangannya. Ada yang ulama yang bilang bahwa timbangannya satu. Terus? Dan ada juga yang bilang bahwa timbangannya itu nanti satu persatu. Satu persatu. Satu orang buat satu timbangan gitu. Satu orang ada satu timbangan. Satu orang ada satu timbangannya. Tayyib barakallahu fikum. Jadi dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan timbangannya itu hanya satu. Ada yang mengatakan banyak. Banyak ini dalam artian ada yang mengatakan masing-masing umat dari kalangan para nabi ada timbangannya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, karena nas yang datang dalam Al-Qur'an ataupun hadis ada yang datang dalam bentuk jamak dalam bentuk barakallahu fikum, ya. Jamak dalam bentuk lebih dari satu. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, ada juga yang datang dalam bentuk apa? Mufrad atau tunggal. Barakallahu fikum. Baik. Masalah berikutnya barakallahu fikum yang kemarin kita bahas juga yang ditimbang. Iya. Yang ditimbang itu apa? Pak Riono. Amalannya saja. Yang di belakang Mas Imam. Mas siapa? Mas Rino. Wallahu a'lam. Yang di belakangnya Mas Rino. Siapa namanya? Rois. Orangnya gitu. Nah, barakallahu fikum ya. Karena memang dalam dalil-dalil yang ada barakallahu fikum ada yang menunjukkan yang ditimbang itu adalah amalan. Ada juga yang barakallahu fikum menunjukkan catatan amalnya yang ditimbang. Ada juga yang menunjukkan orangnya yang ditimbang. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian para ulama mengkompromikannya. Ada yang mengatakan ya semuanya ditimbang. Iya, amalannya ya ditimbang, catatannya ya ditimbang, orangnya juga ditimbang. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu catatannya. Adapun amalan sudah masuk dalam catatan tadi. Adapun untuk orangnya itu kasuistik saja. Ada beberapa individu atau person yang langsung ditimbang. Oh, orangnya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan. Insyaallah siap ya, nambah ilmu yang baru. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wal imanu bil haudi. Dan juga termasuk keyakinan ahlu sunnah adalah meyakini adanya haud. Barakallahu fikum. Ayat. Al-haud makna secara bahasa atau ada yang terlompati sebelumnya nam. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala wa anna Allah taala yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjuman wat tasdiqu bihi. Di antara keyakinan ahlu sunnah adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada antara mereka dan Allah penterjemah. Dan membenarkan kejadian tersebut. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Ya. Jadi nanti barakallahu fikum setiap insan itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai akan barakallahu fikum pertanggungjawabannya. Dan di antaranya barakallahu fikum juga Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan semua bukti-bukti tindakan hamba tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Mulut pada saat pengadilan itu dikunci. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Yang bicara hanyalah bukti. Barakallahu fikum. Ya. Anggota tubuh semua akan berbicara apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Barakallahu fikum. Ya. Catatan amalannya juga akan berbicara. Barakallahu fikum. Ayyib. Untuk membuktikan barakallahu fikum tindakan dan amalan hamba tadi. Selesai semuanya pemaparan bukti-bukti tadi. Barakallahu fikum. Ayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum bertanya kepada hamba tadi. Ya, apakah itu semua benar? Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum seorang hamba yang iya, selamat, dia tidak akan bisa membantah apa-apa. Barakallahu fikum. Iya, dia hanya bisa mengakui semua itu adalah perbuatannya, tidak ada yang merupakan hasil rekayasa. Barakallahu fikum. Baik. Maka Allah mengatakan, inni qad satartuha fid dunya. Keburukan-keburukan kamu ini sudah saya tutupi ketika di dunia. Maka pada hari ini juga akan aku tutupi. Barakallahu. Itu untuk orang-orang yang beriman. Ya. Syaratnya Pak Ikhwan, selama dia tidak melakukan ya. Tindakan apa? Yang menyebabkan pengampunan Allah tadi gagal. Di antaranya apa? Hah? Di antaranya mujahirah, orang-orang yang ya terang-terangan dalam melakukan dosa. Ya, membanggakan dosa yang dia lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Di mana Allah mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan mendapatkan kemaafan dariku. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Ya. Dia posting di Facebooknya. Dia posting di YouTube. Dia posting di semua media sosial. Tindakan kemaksiatan yang dia lakukan. Itu namanya mujahir. Ya. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati ketika Anda memposting sesuatu di media sosial. Ya, barakallahu fikum. Itu masuk dalam kategori apa? Mujahirah, ya. Terang-terangan melakukan kemaksiatan dipamerkan. Barakallahu fikum. Orang yang demikian barakallahu fikum tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga barakallahu fikum ghibah. Iya. Orang yang membicarakan aib saudaranya. Orang yang membongkar aib saudaranya. Barakallahu fikum. juga barakallahu fikum akan terbongkar keburukannya di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Hai. Dan apa yang disebutkan barakallahu fikum oleh Imam Ahmad tadi, barakallahu fikum, itu hukum asal ya. Tapi ada beberapa jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ada beberapa jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di antaranya barakallahu fikum adalah apa? Usyaimitun zanin. Orang yang sudah tua tapi masih doyan berzina. Ya. Allah tidak sudi mengajak bicara orang tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Rambutnya sudah beruban, barakallahu fikum, tapi masih doyan dengan main wanita. Ya, zina. Maka Allah tidak mau ngajak bicara dia. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena menunjukkan orang ini sudah ya kebangetan. Harusnya orang itu kalau sudah tua, kalau normalnya kan apa? Syahwatnya itu sudah turun. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Mikirnya itu sudah mikir akhirat harusnya. Karena disebutkan dalam hadis, uban itu sudah merupakan peringatan. Rambu-rambu. Yeah. Apalagi kalau ubannya sudah banyak, syahwatnya masih meledak-ledak. Kalau kata pepatah orang Indonesia, apa namanya? Tua-tua keladi. Makin tua, semakin menjadi-jadi. Barakallahu fikum, iya. Pubernya tuh gak habis-habis, barakallahu fikum. Ayah, dari umur sweet 17 sampai 80 tahun kayaknya masih puber saja. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Sampai dia mengatakan, saya ini dari kepala sampai pusar itu purnawirawan. Tapi dari pusar ke bawah apa? Perwira katanya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu sudah kelewatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak sudi mengajak bicara barakallahu fikum orang yang demikian. Sudah tua tapi masih doyan main wanita. Barakallahu. Yang kedua barakallahu fikum yang disebutkan di dalam hadis adalah barakallahu fikum ailun mustakbir. Iya. Orang yang miskin tapi sombong. Iya, padahal dia fakir tapi sombongnya amit-amit. Barakallahu fikum. Iya. Ini juga tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena juga apa? Kelewatan. Harusnya orang yang miskin itu tidak sombong, minder. Iya. Harusnya orang yang miskin itu barakallahu fikum rendah. Ya, rendah diri. Tapi ini sombong. Barakallahu fikum. Iya. Gimana gambarannya itu? Miskin tapi sombong. Abu Hafid. Gimana gambarannya? Orang miskin tapi sombongnya luar biasa. Gimana contohnya? Dia tidak memiliki apa-apa. Tapi cahayanya itu. Gimana? Kelihatannya gimana? Iya. Dia barakallahu fikum gak punya rumah, gak punya apa-apa. Iya. Barakallahu fikum. Tapi dia ngomongnya tinggi. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Ketika dia bertemu dengan keluarganya, gitu ya. Khususnya pada hari raya, wah itu dia pamer-pamer barakallahu fikum. Jadi, ya, mengejek saudaranya, apa kamu itu? Baru cuman punya mobil kijang tahun 80 saja kok sudah ya bawa ke kampung. Malu saya kalau kayak gitu. Iya. Barakallahu, padahal dia enggak punya apa-apa. Namanya ailun mustakbir barakallahu. Ada memang. Iya. Itu penyakit manusia yang suka ngomongnya tinggi-tinggi. Pokoknya dia itu kalau ngomong sama orang enggak mau di bawah, tapi mesti di atas. Kan ada ya tipe manusia yang seperti itu. Padahal dia enggak punya apa-apa. Barakallahu fikum. Kalau pepatahnya orang Indonesia apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Barakallahu fikum. Termasuk juga barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis, manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah man jara saubahu khuyala'an. Orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki karena kesombongan. Iya, karena kesombongan. Jadi memang dia sengaja turunkan di bawah mata kaki barakallahu fikum ya untuk menyombongkan diri. Barakallahu fikum. Baik. Maka dia akan mendapatkan hukuman yang lebih, yaitu Allah tidak akan mengajaknya bicara. Selain barakallahu fikum hukuman yang juga barakallahu fikum diberikan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Iya, ma asfala minal ka'baini min izahif fa finnar, kata Rasul. Setiap pakaian yang melebihi mata kaki, maka pelakunya akan berada di dalam neraka. Itu satu hukuman. Ya. Beda lagi dengan ketika dia melakukannya plus dengan rasa sombong. Maka dapat juga hukuman yang plus. Allah tidak akan mengajaknya bicara. Itulah pemahaman yang benar terhadap hadis ini. Barakallahu fikum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, menurunkan pakaian di bawah mata kaki haram hukumnya. Ya. Walaupun tidak ada rasa sombong. Walaupun tidak ada rasa sombong. Haram hukumnya dengan dasar kuman hadis riwayat Bukhari tadi. Ya. Barakallahu fikum. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finna. Itu umum. Adapun hadis yang menyebutkan barakallahu fikum karena sombong, itu beda lagi paketnya. Iya. Orang yang menurunkan pakaian di mata kaki plus sombong, maka mendapatkan paket yang baru lagi. Apa itu? Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di mana semua manusia akan diajak bicara oleh Allah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya. Berdasarkan hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Ya. Tidaklah ada seorang pun di kalangan kalian melainkan Allah akan mengajaknya bicara pada hari kiamat nanti, tidak ada antara dia, antara Allah dan dia penterjemah. Summa yanzuru fala yara syai'an tayyib qadama. Summa yanzuru baina yadayh fa tastaqbiluhu an-nar. Barakallahu fikum. Kemudian dia melihat, dia memandang, maka dia tidaklah melihat sesuatu yang bisa dia kedepankan. Dia memandang lagi apa yang ada di hadapannya berupa neraka. Barakallahu fikum. Artinya orang tadi sudah pasrah. Maka Rasul mengatakan, famanistata'a minkum ayattaqiyan nara walau bisyikkit tamratin. Ya. Barang siapa di kalangan kalian yang mampu untuk melindungi dirinya dari neraka walaupun hanya dengan sepotong buah kurma, maka hendaknya dia lakukan. Barakallahu. Baik. Artinya sekecil apapun amalan kebaikan, jangan pernah diremehkan. Ya, lakukan. Sekecil apapun. Karena apa ikhwan? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Terkadang ada sebuah amalan yang remeh, yang kita tidak begitu berharap dengan amalan tadi, tapi itu bisa menjadi besar di sisi Allah karena niat kita yang tulus melakukannya. Benar-benar kita melakukannya tadi enggak ada tendensi apa-apa. Ikhlas. Iya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Terkadang amalan itu adalah amalan yang besar, amalan yang mulia, amalan yang agung, tapi menjadi kecil, menjadi tidak berarti gara-gara niat kita yang tidak baik. Iya. Sehingga barakallahu fikum, lakukanlah kebaikan. Ya, sekecil apapun. Jangan pernah menganggap remeh. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan kalian menganggap remeh kebaikan walaupun sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Barakallahu fikum. Iya. Karena tadi barakallahu fikum. Terkadang amalan yang tidak begitu kita harapkan itulah yang bermanfaat untuk kita di akhirat. Dan terkadang amalan yang sangat kita harap-harapkan, ternyata amalan tersebut barakallahu fikum tidak memberikan faedah apa-apa untuk kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjut poin berikutnya. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil haudi. Keyakinan ahlu sunnah berikutnya adalah mengimani, meyakini adanya haud. Haud secara bahasa maknanya adalah al-jam'u, kumpulan. Itu haud. Ya. Haud secara bahasa maknanya adalah al-jam'u, berkumpul, kumpulan. Itu namanya haud. Adapun secara istilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan ya, akidah, haud tersebut barakallahu fikum adalah haudul ma an-nazil minal kautsar fi arasatil qiyamah. Haud itu adalah haudul ma, ya, kumpulan air. Barakallahu fikum. Atau dengan bahasa Indonesia namanya telaga. Ya. Minal kauzar, yang telaga ini sumber mata airnya dari sungai Al-Kauzar. Sungai Al-Kauzar itu adalah sungai yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kauzar. Inna a'tainaka Al-Kauzar. Sesungguhnya kami memberikan untukmu Al-Kauzar, yaitu sungai yang ada di dalam surga. Ya. Jadi air sungai Al-Kauzar ini mengalir ke telaganya Nabi. Dan itu letaknya sebelum apa? Sebelum Shirath. Ya, jadi itu di luar dari jannah Al-Haud ini. Barakallahu fikum. Al-Haud ini urutannya barakallahu fikum, jadi setelah manusia di padang mahsyar, ya. Itu kan mereka dijemur dulu dalam waktu yang lama dengan matahari yang hanya jaraknya dari kepala mereka hanya 1 mil, ya, sangat dekat. Sehingga pantas kalau mereka gerah barakallahu fikum, ada yang kebanjiran keringat Iya. Semata kaki, selutut, sepinggang, seleher, ada yang kelelep sama keringatnya. Sehingga mereka datang ke para nabi. Iya. Untuk meminta syafaat agar sidang disegerakan. Barakallahu fikum. Akhirnya barakallahu fikum. Iya, berakhir barakallahu fikum perjalanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberikan syafaat untuk umat manusia di padang mahsyar. Namanya syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Iya, itulah yang dimaksud dalam doa setelah azan, maqamal mahmud. Iya. Maqamal mahmud, tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipuji oleh seluruh manusia karena telah membantu seluruh umat manusia pada saat di padang mahsyar. Barakallahu. Baik. Setelah proses iya, persidangan itu selesai, barakallahu fikum, manusia akan bersiap-siap melewati apa? Shirath. Nah, di situ mereka kan merasakan apa? Kehausan. Barakallahu fikum. Sehingga air itu sangat dibutuhkan. Disitulah orang-orang beriman akan mendapati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, namanya haud. Barakallahu fikum. Baik, jadi haud ini sebenarnya adalah air yang berasal dari surga. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Adapun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, mereka meyakini bahwasannya Nabi memiliki telaga. Ya, Nabi memiliki telaga yang akan barakallahu fikum didatangi oleh umat beliau. Khusus umat beliau. Ya, khusus umat beliau. Yang bisa minum di telaga tadi khusus umat beliau. Barakallahu fikum. Ini setelah beliau diutus. Barakallahu fikum. Ya. Mereka akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut satu teguk saja, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ya. Sehingga luar biasa airnya itu. Sekali minum tidak akan haus lagi. Barakallahu fikum. Baik. Dan telaga itu sudah ada, ya. Dan telaga itu sudah ada, barakallahu fikum. Sudah Allah ciptakan. Baik. Adapun barakallahu fikum gambaran dari telaga Nabi itu disebutkan dalam beberapa hadis, barakallahu fikum. Untuk bentuknya, barakallahu fikum, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Ya. Panjangnya satu bulan perjalanan, lebarnya satu bulan perjalanan. Sehingga kira-kira bentuknya apa? Persegi, karena panjang dan lebar sama. Petak. Baik. Wa zawayahu sawaun, dan sudut-sudutnya itu sama. Artinya dia berbentuk tadi ya, ikhwan, bujur sangkar. Iya. Jadi bukan bentuk opal atau lingkaran ya, atau bentuk heksagonal enggak, barakallahu fikum, tapi bentuk apa? Bujur sangkar. Sudut-sudutnya sama. Wa aniyatuhu kan nujumis sama. Dan di telaga itu sudah ada apa? Gayungnya. Jadi kita enggak perlu pusing ya, pakai tangan atau cari kresek enggak. Sudah disediakan gayung di situ. Barakallahu fikum. Dan jumlahnya seperti bintang yang ada di langit. Banyak. Jadi enggak akan ada rebutan di situ. Gayungnya gantian ngantri, enggak. Semua orang bisa dapat. Jangan khawatir. Karena jumlahnya apa? Seperti bintang yang ada di langit. Karena memang umat beliau banyak. Dikatakan umat Nabi yang paling besar. Iya. Umat Nabi Muhammad menduduki peringkat pertama. Kedua, Nabi Musa. Barakallahu fikum. Baik. Wa ma'uhu abyad minal laban. Untuk warnanya lebih putih daripada susu. Susu itu kan macam-macam ya. Ada yang putih ke kuning-kuningan, ada putih yang kecoklat-coklatan, ada yang hijau karena dicampur pakai perasa melon. Nah, jadi telaga Rasul itu airnya apa? Putih, bukan bening ya. Beda, putih sama bening. Jadi putih, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asli. Dan airnya itu lebih manis daripada madu. Barakallahu fikum. Baik. Jadi untuk rasanya manis, ya. Bukan pahit, bukan asem, ya, bukan sepet, tapi rasanya apa? Manis. Wa atyab min rihil miski. Dan aromanya lebih harum daripada misik. Ya, daripada misik. Minyak wangi yang paling wangi. Barakallahu fik. Tapi itu bikin orang yang meminumnya benar-benar puas. Kalau di dunia malah aneh ya. Minuman warnanya putih, rasanya manis banget. Kemudian harum kayak misik. Kalau kita mungkin gak sanggup minumnya ya. Itu kalau minuman di dunia. Tapi di akhirat nanti, wah lezat gitu. Gak tahu Allah yang ngatur gimana caranya. Iya. Di warnanya putih sekali. Barakallahu fikum. Kemudian lebih manis daripada madu. Dan aromanya harum. Barakallahu fikum. Tayyib. Fihi mizaban. Yamdani minal jannah. Barakallahu fikum. Di telaga tadi ada ya penampungan air. Barakallahu fikum. Yang berasal dari surga. Ahaduhuma min dhahabin wasthani min fiddah. Satu penampungan berbahan emas, satu lagi berbahan perak. Barakallahu fikum. Yang berhak untuk mendatangi telaga Nabi adalah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun barakallahu fikum dari kalangan orang-orang yang menyimpang khususnya dari kalangan ahli bid'ah, maka mereka akan diusir. Ya, maka mereka akan diusir. Karena disebutkan dalam sebuah hadis barakallahu fikum, jadi ketika umat beliau itu berbondong-bondong mendatangi telaga pengen minum semuanya, ada yang diusir ya oleh penjaga. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka Rasul mengatakan, "Ummati, ummati, jangan Mas, Pak." Iya. Tayyib. Itu umat saya. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum penjaga telaga tadi mengatakan innaka la ta'lam ma yaf'aluna ba'dak. Kamu enggak tahu apa yang orang-orang ini lakukan setelah kamu tidak ada. Iya. Fa innahu baddala. Karena mereka ini sudah mengganti agamamu. Ya, membuat bid'ah. Ya, merubah-rubah agamamu. Maka kami usir, enggak berhak orang ini meminum telagamu. Maka Rasul mengatakan suhkan, suhkan. Jauhkan, jauhkan orang orang tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, bahkan barakallahu fikum ada dari kalangan barakallahu fikum sebagian sekte kelompok yang mengingkari telaga ini. Mereka enggak percaya adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mimba bil aula. Iya, orang yang tentunya paling utama tidak berhak meminum air dari telaga Nabi. Karena mereka ketika di dunia mengingkarinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Iya. Jadi itu beberapa keterangan tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarahullah fikum. Iya. Wa man syariba minhu syurbatan la yadhmu ba'daha abada. Barang siapa yang minum seteguk saja dari air tadi, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ya. Sehingga tiada duanya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum disebutkan dalam keterangan hadis yang lain bahwasannya inna likulli nabiyyin hawdha. Bahwasannya setiap para nabi juga memiliki telaga sendiri-sendiri. Makanya tadi yang datang cuman umatnya masing-masing. Jadi telaga Nabi Muhammad yang mendatangi ya umat beliau saja. Nabi Musa juga punya telaga sendiri. Ya, Nabi Isa juga punya telaga sendiri, sudah punya barakallahu fikum telaga sendiri-sendiri. Baik. Tapi yang paling spesial dari seluruh telaga para nabi adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi barakallahu fikum dan juga Ibnu Majah juga yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli nabiyyin hawdha. Setiap para nabi itu memiliki telaga. Wa innahum la yatabahuna ayyuhum aktsar waridatan. Dan setiap para nabi membanggakan, ya, siapakah di kalangan mereka yang paling banyak pengunjungnya. Jadi senang, ya, barakallahu fikum, membanggakan telaganya karena dengan banyaknya pengunjung. Barakallahu fikum. Wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku sangat berharap bahwasannya telaga kulah yang menjadi paling banyak pengunjungnya. Barakallahu fikum. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya telaga beliau adalah telaga yang paling ramai, ya, yang paling banyak pengunjungnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga telaga tadi memang benar-benar fasilitas yang Allah berikan untuk orang-orang beriman. Jadi mereka sedang sangat-sangat butuhnya air, barakallahu fikum, sudah disediakan. Ya, air yang sangat luar biasa. Dan mereka enggak perlu apa? Rebutan. Nah, biasanya kalau sudah butuh air itu kan manusia rebutan, ya. Dan enggak rebutan apa? Allah berikan masing-masing nabi telaga sehingga umatnya bisa minum sendiri-sendiri. Untuk Nabi Muhammad ada fasilitas gayungnya. Dan itu juga banyak jumlahnya sehingga enggak perlu ributan atau ngantri. Barakallahu fikum, mereka akan bisa dengan puas dan tenang meminum telaga, ya, air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.